serta mengukur pematuhan kita pada syariat Islam, kelemahan kita dalam menjalankan solat dan tata tertibnya akan menjerumuskan kita sebagai manusia yang rugi. Tertegaknya solat bermaksud tertegaknya agama, sebaliknya mengabaikan solat bermaksud meruntuhkan agama. Kesungguhan perintah ke atas seseorang muslim melakukan solat bermula daripada seawal umur 7 tahun. Apabila anak telah berumur 10 tahun, maka menjadi kewajiban ibu bapa ataupun penjaga untuk memastikan anak itu mengerjakan solat. Kalau engkar mengerjakan solat, maka ibu bapa diharuskan memukul anaknya sehingga perintah ini ditunaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat yang ke-172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa maksud? Dan perintahkanlah keluar. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, solat adalah benteng diri seorang muslim yang melakukan maksiat dan kemungkaran. Ini bermakna muslim yang istiqamah solatnya akan menjadi insan yang berakhlak mulia, hidup dipenuhi amal soleh, bersifat amanah, bertanggungjawab dan berjiwa tawaduk. Akan tetapi mereka-mereka yang mengabaikan dan meringankan pelaksanaan solat ini cenderung menjadi seseorang yang rosak akhlaknya, bergelumang dengan maksiat, mungkar dan mengamalkan sifat keji sehingga mengancam kesejahteraan dirinya dan juga masyarakat. Al-Imam Ahmad meriwayatkan bahawa kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yawm al-qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Yang bermaksud, sesiapa yang menjaga solat, nescaya solat itu menjadi cahaya apabila pembela dan juga penyelamatnya di hari kiamat. Manakala mereka yang tidak menjaganya tidak akan mendapat cahaya pembela dan penyelamat, bahkan mereka akan diletakkan bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Berdasarkan hadis tadi, orang yang meninggalkan solat disebabkan harta akan dikumpulkan bersama Qarun. Jika disebabkan pangkat akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Jika disebabkan jawatan akan dikumpulkan bersama Haman. Dan jika disebabkan urusan dunia pula akan dikumpulkan bersama-sama Ubay bin Khalaf. Yang seorang yang cintakan harta dan lupa akhirat. Secara jelas hadis ini juga, hadis ini juga memberi isyarat bahawa janganlah kehidupan kita lalui hari ini semata-mata untuk mengejarkan keduniaan sahaja, sehingga urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita terlupa ataupun buat-buat lupa. Untuk itu, dalam apa juga keadaan, solat hendaklah dilakukan kerana ia adalah urusan yang mesti diselesaikan oleh seorang hamba dengan Tuhannya. Walau sibuk sekalipun kita di dunia ini dengan berbagai jenis pekerjaan, solat janganlah sekali-kali ditinggalkan kerana ia adalah penting untuk jiwa. Muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ingin diingatkan bahawa perbuatan mengabaikan ataupun meninggalkan solat adalah perbuatan yang berdosa besar dan amat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Balasan azabnya pula sangat dahsyat dikenakan kepada mereka yang mengabaikan solat. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu gambaran azab sewaktu peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana orang-orang yang meninggalkan solat memukul-mukul kepadanya sehingga hancur berulang-ulang kali. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan golongan ini ke dalam neraka Sakar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudassir ayat yang ke-43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في سقر Qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, yakni neraka Satar? Orang yang bersalat itu menjawab, kami tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Sekiranya seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah lagi yang boleh diharapkan untuk menyelamatkan di akhirat kelak? Lupakah kita tentang ingatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berulang-ulang kali kepada umatnya supaya tidak mengabaikan solat di saat-saat akhir hayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu juga kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang mengekalkan solat walaupun dalam keadaan cedera parah akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sehingga akhirnya beliau meninggal dunia. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya solat itu adalah tiang agama. Pengabaian pada ibadah ini akan menyebabkan runtuhnya agama. Apa yang pasti, walaupun solat ini adalah ibadah yang bersifat persendirian, tetapi tugas kita sebagai sahabat, kawan, teman rapat dan saudara-saudara kepada muslim yang lain ialah saling ingat mengingati antara satu sama lain. Anggapkanlah ucapan sudahkah anda solat ataupun ayuh kita solat bersama-sama kepada sahabat ataupun saudara kita, mudah-mudahan nasihat yang baik menjadi nasihat yang berguna untuk saudara kita tersebut. Mudah-mudahan solat yang dikerjakan dengan penuh khusyuk itu menjadi penentang kepada jiwa, penentang kepada jiwa kita untuk menghadapi cabaran-cabaran di hari hadapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Surah At-Taubah ayat 21 yang maksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat baik, melarang daripada berbuat kejahatan. Mereka mendirikan solat dan memberi zakat serta taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka inilah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum al-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa tadabbara minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا التائبين.